Mitra Bisnis, penerapan zona waktu tunggal menjadi tidak jelas setelah gagal dimulai 28 Oktober lalu, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan penyatuan zona waktu bukan hal yang mudah. Masih ada beberapa pihak yang menolak. Di sisi lain, kita ketahui banyak manfaat ekonomi yang bisa didapat dengan menggunakan zona waktu tunggal. Tampaknya pemerintah ragu-ragu dan tidak berani dalam mengambil keputusan soal ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda? Saya kira belum saatnya yang tepat kita bicara masalah zona waktu, karena Indonesia ini besar sekali ya. Dari Aceh sampai Papua itu terlalu lebar. Sehingga saya sependapat bahwa ini sebaiknya jangan dilakukan ya. Karena zona waktu ini tidak menyelesaikan masalah ataupun memperbaiki ekonomi dengan drastis ya, sehingga yang tepat buat saya adalah bagaimana kita fokus dengan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan pembangunan kita seperti infrastruktur gitu dan birokrasi. Kalau kita bicara zona waktu, itu memang ada manfaatnya mungkin bagi pasar modal, tetapi untuk masalah-masalah anak-anak sekolah, ya itu menjadi masalah besar karena pasti anak sekolah di Papua dengan di Jawa atau di Sumatera itu berbeda nantinya waktu sekolah mereka. Saya kira gini, nggak usah kita bicara penyatuan zona waktu. Di Amerika pun tidak pernah ada penyatuan zona waktu gitu. Amerika itu sampai hari ini pun mereka tidak pernah membahas masalah zona waktu. Saya kira bukan isu yang relevan kita bicarakan kalau kita mau sangkut-pautkan dengan masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi kita itu bukan masalah zona waktu gitu. Lalu, apa solusi untuk memecahkan masalah ekonomi kita, Pak? Ya, kita tahu masalah ekonomi kita itu kan birokrasi, masalah infrastruktur, masalah korupsi, itu tiga hal yang harus kita fokuskan. Jadi jangan bicara hal-hal di luar itu. Jadi saya kira jangan dibahas lagi masalah ini ke depan, bukan ini pemecahan ekonomi kita. Tapi Pak, untuk birokrasi saja, ada pihak mengatakan aspek ini akan diuntungkan, lantaran jam kerja PNS bisa lebih panjang secara kualitas. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya nggak sependapat. Apa bedanya? Orang kan kerja yang namanya kerja 8 jam setiap hari kan. Orang kerja di Papua dengan orang kerja Sumatera sama aja harus kerja 8 jam. Nah yang menjadi masalah kalau zona waktu jadi satu. Sekarang anak sekolah di Papua pergi sekolah jam 7. Berarti anak di Jakarta pergi jam 7 itu sama dengan jam 5 pagi waktu Jakarta gitu. Masih subuh mereka harus pergi sekolah. Nah kalau mau anak sekolah harus diminta sekolah jam 9. Nah anak-anak di Papua terlambat dong pulang sekolah. Kasian kan? Sama juga nanti pegawai negeri begitu. Orang pergi kantor jam 7 waktu Papua, berarti jam 5 pagi waktu Jakarta. Iya kan? Kalau kita ingin samakan, artinya jelas di Papua lebih cepat pagi gitu dibanding di Jawa dan di Sumatera ketimbang yang di Jawa gitu. Berarti akan terjadi perbedaan orang bangun pagi, ada perbedaan orang tidur dan sebagainya. Dan itu mengganggu kesehatan nantinya. Nah, orang nanti cepat stres dan sebagainya, orang tidak tidur, orang terlalu cepat bangun dan sebagainya, nggak istirahat. Jadi lagi-lagi saya katakan tidak relevan kita bicara masalah ini hari ini gitu. Bukan itu masalah ekonomi kita. Nggak ada untungnya dilaksanakan itu. Negara kita terlalu luas. Saya nggak tahu siapa yang punya ide ya masalah zona waktu ini. Saya kira orang-orang yang hanya berpikir di pasar modal aja terpikir. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait penerapan zona waktu tunggal ini? Ya saya kira pemerintah fokus aja dengan urusan-urusan yang sudah menjadi masalah klasik ya. Jangan hal yang bukan masalah dibuat jadi masalah gitu. Fokus aja urus infrastruktur, fokus perbaiki birokrasi, dan berantas korupsi. Tiga hal ini kalau kita bisa pecahkan, ekonomi kita akan maju sekali. Demikian Ketua Apindo Erwin Aksa, saya Wendy Lim.